Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-13 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang syafaat. Syafaat adalah meminta kebaikan bagi orang lain di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah mengabarkan kepada kita tentang adanya syafaat pada hari kiamat. Di antara bentuknya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang muslim dengan perantara doa orang yang telah Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Syafaat akhirat harus kita imani dan kita berusaha untuk meraihnya. Adapun modal utama untuk mendapatkan syafaat akhirat adalah bertauhid dan bersihnya seseorang dari kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengabarkan tentang bahwasanya beliau memiliki syafaat pada hari kiamat, fahiyan na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaat itu akan didapatkan insyaallah oleh setiap orang yang mati dari umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Merekalah orang-orang yang Allah ridhai karena ketauhidan yang mereka miliki. Allah SWT berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى. Dan mereka, yaitu para nabi, para malaikat dan juga yang lain, tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-28. Syafaat di akhirat ini berbeda dengan syafaat di dunia, karena seseorang pada hari kiamat tidak bisa memberi syafaat bagi orang lain kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai meskipun dia adalah seorang nabi atau seorang malaikat sekalipun. Sebagaimana firman Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Tidaklah ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Oleh karena itu, permintaan syafaat hanya ditujukan kepada Allah, zat yang memilikinya. Seperti seseorang mengatakan di dalam doanya, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Inilah cara meminta syafaat yang diperbolehkan, bukan dengan meminta langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku syafaatmu, atau dengan cara menyerahkan sebagian ibadah kepada makhluk dengan maksud meraih syafaatnya. Cara seperti ini adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَٰئِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memudarati mereka dan tidak pula memberikan manfaat. Dan mereka berkata, mereka adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui di langit maupun di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.